Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa qafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman mazida. Amma ba'du, ikhwani fid din rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Pada sesi yang sebelumnya kita sudah selesai dari pembahasan aqsamut tauhid, bahwasanya tauhid terbagi menjadi tiga: tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid al asma wa sifat. Kemudian kita juga sudah menyebutkan bahwasanya kesyirikan itu ada syirik akbar, ada syirik asghar, dan ada syirik khafi. Dan kita sudah menjelaskan tentang syirik akbar, yaitu sarful ibadah li ghairillah, memalingkan ibadah kepada selain Allah. Yang mana syirik, kesyirikan akbar ini menyebabkan pelakunya keluar dari Islam, terhapus amalan-amalannya, diharamkan dia dari neraka, diharamkan dia dari surga dan kekal di dalam neraka kalau dia mati dalam keadaan masih membawa dosa syiriknya tersebut. Kemudian pembahasan berikutnya adalah asyirkul asghar. Man yaqra? Semua membaca. Silakan. Mic-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Amma syirkul asghar. Sebentar. Untuk mic-nya kenapa enggak ada suaranya itu? Itu dari tadi, itu dari salat itu tadi. Dari pagi tadi itu. Amma syirkul asghar fa huwa ma tsabata bin nusus min al-kitabi aw as-sunnati tasmiyatuhu syirkan. Walakinnahu laisa min jinsi syirkil akbar karriya'i fi ba'dil a'mal wal halfi bi ghairillah wa qawli ma sya'allahu wa sya'a fulan wa nahwi dhalik. liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam akhwafu ma akhafa alaikum asyirkal asghar. Asyirkul asghar. Asyirkul asghar. Fasu'ila anhu faqala ar-riya. Rawahu al-Imam Ahmad wa Tabrani wal Baihaqi an Mahmud bin Labid al-Ansari radhiyallahu anhu bi isnadi jayyid. Bi isnadin jayyidin. Bi isnadin jayyidin. Wa rawahu Tabrani bi asanidi bi asanida jayyida an Mahmud bin Labid an Rafi ibn Khadid an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam man halafa bi syai'in dunallahi faqad asyraf. Rawahu al-Imam Ahmad bi isnadin sahihin an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu wa rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi bi isnadin sahih min hadisin Ibnu Umar radhiyallahu anhu min hadis Ibni Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man halafa bighairillahi faqad kafara aw asyrak wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam la taqulu ma syaa Allah wa syaa fulan ma syaa Allah la taqulu ma syaa Allah wa syaa fulan walakin qulu ma syaa Allah tsumma syaa fulan. Akhrajahu Abu Dawud bi isnadin sahih an Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu wa hadha an-naw'u la yujibu ar-riddah wa la yujibu wa hadha an-naw'u la yujibu ar-riddah wa la yujibu al-khuludu fin-nar al-khuluda fin-nar walakinnahu yunafi kamal at-tauhid kamala walakinnahu yunafi kamal at-tauhid al-wajib. Baik, ahsan. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala amma syirkul asghar, adapun syirik asghar, fahuwa ma sabata bin nususi minal kitabi awi sunnah tasmiyatuhu syirkan. Maka syirik asghar pengertiannya adalah ma sabata, yang telah tetap berdasarkan nas-nas dari Al-Quran, dari Al-Kitab, atau dari As-Sunnah penamaannya sebagai kesyirikan. Walakinnahu laysa min jinsi syirkil akbar, akan tetapi dia bukan dari jenis kesyirikan syirik akbar. Ya. Kalau syirik akbar itu ada bentuk taswiyah, menyamakan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, menyamakan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah makhluk itu memiliki hak yang dimiliki oleh Allah. Seperti ibadah. Ketika seorang beribadah kepada selain Allah, maka dia pada hakikatnya telah menyamakan makhluk tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala. Memiliki hak yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu hak untuk diibadahi. Nah, ini yang seperti ini tidak ada pada asyirkul asghar. Lebih ringan dia, akan tetapi ya tidak sampai kepada apa yang ada pada syirik akbar. Maka di sini Asy-Syaikh Ibnu Baz rahimahullahu taala beliau mendefinisikan di situ yang namanya syirik asghar itu disebut syirik secara nas, baik dari kitabullah ataupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi ada perbedaan, lebih ringan daripada syirik akbar. Sebagaimana apa yang beliau contohkan di sini. Nah, di situ juga bahwasanya ada jenis dari syirik asghar yang dia bisa menjadi wasilah kepada syirik akbar. Ya, dia hanya lebih ringan, tetapi kalau dilakukan bisa mengantarkan seorang pada syirik akbar. Misalnya memakai jimat. Ya, man allaqa tamiman atau tamimatan faqad asyrak. Barang siapa yang menggantung jimat, maka dia telah melakukan kesyirikan. Kesyirikan apa? Tergantung kepada keyakinannya. Kalau dia meyakini bahwasanya jimat yang dia gantungkan tersebut itulah yang akan misalnya dia gunakan untuk menolak penyakit, atau sebagian orang untuk penglaris misalnya, ya, atau penolak bala, ditempelkan di dinding-dinding. Kalau dia yakini bahwasanya jimatnya itulah yang melindungi dia, yang menjadikan dia untung kalau dia misalnya untuk penglaris, ya, yang menolak bala, menolak penyakit, maka ini syirik-syirik akbar. Ya, bahkan kesyirikan pada perkara rububiyah. Akan tetapi kalau dia meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang melindungi, yang memberikan rezeki, yang mencegah dari madarat dan bala, tetapi dia yakini bahwasanya jimat itu hanya sebagai sebab saja, maka ini adalah syirik asghar. Ini adalah syirik asghar. Kenapa dikatakan kesyirikan asghar? Karena dia menghukumi sesuatu apa yang tidak dihukumi oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan sesuatu sebagai sebab padahal Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikannya sebagai sebab. Di situ ada bentuk kesyirikannya, syiriknya syirik asghar. Ya, yang bisa mengantarkan kepada syirik akbar kalau keyakinannya berubah. Ya, ini akan kita jelaskan lebih rinci nanti insyaallah. karya fi ba'dil a'mal. Seperti contohnya ar-riya pada sebagian amalan. Ya. Artinya pada sebagian amalan ini ar-riya al-yasir. Ya. Beda dengan riaknya orang-orang munafikin. Riaknya orang-orang munafikin memang secara keseluruhan dari amalan yang dia lakukan bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, memang untuk riya, memang agar dilihat. Ya, agar dilihat bahwasanya mereka seolah-olah itu apa? Muslim. Ini riaknya orang-orang munafik. Riaknya orang-orang munafik tidak dikatakan riya yang syirik asghar, tidak. Riaknya riya syirik akbar. Kenapa? Karena yang mendorong mereka untuk ibadah itu bukan karena Allah. Yang mendorong mereka untuk beribadah adalah memang untuk dilihat mereka beribadah. Supaya mereka atau orang yang melihat mereka beribadah yakin bahwasanya mereka dari kaum muslimin. Sama sekali bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Tetapi riya yang merupakan riya syirik asghar adalah pada sebagian amalannya. Asal dari amalan tersebut adalah lillahi ta'ala. Yang mendorong, yang menjadi faktor dari dia beramal adalah lillahi ta'ala. Akan tapi yatra, istilahnya yatra. Ya. Ketika dia beramal niat lain selain lillahi ta'ala ini tadi. Ya. Ini kita harus bedakan. Sebagian ulama mengungkapkannya dengan riya yasir, riya yang ringan. Tapi kalau riya yang murni riya, ya, yang artinya dia beramal bukan karena Allah, sama sekali bukan karena Allah. Yang mendorong dia beramal adalah karena memang ingin dilihat agar orang tahu. Ya, dia salat misalnya. Maka ini riaknya orang-orang munafik. Yura'unan nas. Mereka melakukan ibadah yura'unan nas. Agar manusia melihat mereka. Ya, tapi kita bicarakan apa ini? Riya yasir. Ya. Yang kadang muncul. Muncul di dalam hati kita. Di dalam ibadah kita. Apakah sedang sholat. Apakah sedang ya talabul ilm. Muncul. Ya. Keinginan. Ya. Bahwasanya dia. Wah. Merasa kagum dia. Ingin dipuji, membaguskan bacaannya misalnya, dan lain sebagainya. Nah, ini yang disebut riya fi ba'dil a'mal. Sebagian amalannya, artinya asal amalannya itu lillahi ta'ala, muncul padanya riya. Lalu bagaimana dengan amalannya? Atau apa yang harus dilakukan oleh seseorang ketika muncul niat tersebut, muncul perkara riya ini ketika dia beramal, maka hendaknya segera dia menepisnya. Ya, dia menepis, berusaha menghilangkan riya tersebut. Ya, mengingatkan dirinya bahwasanya beribadah lillahi ta'ala. Kalau dia menepis apa yang muncul dari perkara riya ini, ya, maka insya Allah tidak mudaratkan dia ketika dia berusaha untuk menepisnya. Tapi kalau dia membiarkannya, ya, membiarkannya, inilah yang akan membatalkan amalannya, yang akan membatalkan amalannya. Ini rincian yang disebut oleh para ulama tentang masalah riya. Ya. Dan riya ini yang ditakutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana akan kita baca hadisnya. Qala wal halaf bi ghairillah, bersumpah dengan selain nama Allah. Ya, ini juga bentuk kesyirikan, syirik asghar. Ya, syirik dalam perkara lafaz. Kenapa ketika seorang bersumpah dan menyebutkan sesuatu, ya, bersumpah dengan sesuatu tersebut, di situ ada bentuk pengagungan terhadap sesuatu tersebut. Ya. Di sini ada bentuk kesyirikannya dari sisi ini. Ya. Kenapa seorang itu bersumpah, ya, dengan nama misalnya nasabnya, ya, dia keturunan, ya, pangeran misalnya, keturunan raja atau apa. Ya, saya bersumpah atas nama, ya, nenek moyang saya misalnya. Ya, karena ada bentuk pengagungan. Di sini larangannya di situ. Maka barang siapa yang bersumpah falyahlif billah, bersumpahlah atas nama Allah. Ya, bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana akan sebutkan dalilnya? Ini contoh dulu. Wa qaul Masya Allah wa sya'a fulan. Begitu juga perkataan Masya Allah wa sya'a fulan. Ya. Apa yang Allah kehendaki dan apa yang fulan kehendaki. Ya, penyamaan. Ada bentuk tasfiyah tapi bukan dalam perkara seperti ibadah. Hanya dalam lafaz saja. Dan orangnya tidak bermaksudkan. Orang tahu bahwasanya pasti yang namanya kehendak Allah itu lebih diutamakan. Ya. Segala yang terjadi pasti itu atas kehendak Allah. Kehendak manusia itu adalah mengikuti kehendak Allah. Ketika digunakan wow, seolah-olah di situ ada penyamaan. Ya, dan ya, seolah-olah di situ ada penyamaan. Tetapi hendaknya dia mengatakan Masya Allah wahdah, Masya Allah saja, atau Masya Allah summa Masya Afulan. Ya. Kemudian kehendak fulan, artinya kehendak fulan ini mengikuti kehendak Allah. Ya. Bifadlillah, berkat fadl keutamaan dari Allah. Thumma bifadli fulan, kemudian berkat keutamaan fulan sebagai sebab soalnya. Nah, ini boleh. Tapi kalau wa bifadli fulan, ini tidak boleh. Ya. Wa nahwu dzalik, dan yang semisalnya li qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda nabi sallallahu alaihi wasallam, ahwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahwafu, yang paling aku takutkan, ma'akhafu alaikum, pada kalian, Asyirkul asghar adalah syirik asghar. Nah, ini penamaan yang sah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyirkul asghar. Perkara yang aku paling takutkan atas kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada siapa? Kepada para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Ya, mereka adalah orang-orang yang paling utama dan paling mulia setelah al-anbiya war rusul. Ya. Khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik manusia adalah generasiku. Siapa generasinya Rasulullah? Para sahabat. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ya. Dan yang selainnya, Al-Muhajirin wal Anshar. Ya. Tidak ada dari umat ini yang bisa melebihi keutamaan satu saja dari para sahabat, tidak ada. Ya. As-suhbah la ya'diluha syai'. Keadaan seorang itu menjadi sahabat Nabi itu tidak bisa ditandingi dengan apapun, tidak bisa diimbangi dengan apapun keutamaannya. Akan tetapi bersamaan dengan itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih mengkhawatirkan, bahkan hal yang paling dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas para sahabatnya adalah perkara ini, yaitu asyirkul asghar, syirik kecil. Yang ketika beliau ditanya fasu'ila anhu, maka beliau ditanya apa itu syirik kecil, faqala ar-riya, yaitu adalah ar-riya. Ya, ini hati-hati. Hati-hati bagi kita. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khawatir terhadap para sahabatnya, lalu bagaimana dengan kita? Dan banyak asar dari salaf, ya, mereka mengkhawatirkan niat-niat mereka. Kata Sufyan, sesuatu yang paling sulit untuk aku obati adalah niatku. Ya. Membersihkan niat, membenarkan niat. Ya. Jangan sampai bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala bahwasanya yang namanya syirik syirik asghariyah itu bagaikan laut yang tidak bertepi. Ya, sedikit orang yang selamat darinya. Kalau bukan karena keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, siapa yang bisa menyelamatkan kita dari ar-riya? Kalau itu yang paling dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap para sahabatnya. Rawahu al-Imam Ahmad wa at-Tabrani wal Baihaqi an Mahmud bin Labid al-Ansari radhiyallahu anhu bi isnadin jayyid. Ya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tabrani, al-Baihaqi dari Mahmud bin Labid. Warawahu Tabrani bi asanida jayyidah. Begitu juga diriwayatkan oleh Imam Tabrani dengan sanad-sanad yang baik dari Mahmud bin Labid an Rafi bin Hudayk anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qawlihi, ini tentang riya. Ya, dalil bahwasanya riya itu adalah min syirkil asghar. Wa qalihi sallallahu alaihi wasallam man halafa bi syai'in dunallahi faqad asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan sesuatu selain Allah, maka dia telah melakukan kesyirikan. Rawahul Imamu Ahmad bi isnadin sahih. Diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. An Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Wa rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi bi isnadin sahih. Min hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man halafa bi ghairillahi faqad kafar au asyrak. Dan juga diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Tirmidzi dengan sanad yang sahih dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, barang siapa yang bersumpah bi ghairillah atas selain nama Allah, maka dia telah kufur au asyrak, atau telah melakukan kesyirikan. Ya. Sebab kesyirikannya tadi karena di situ ada bentuk taswiyah. Taswiyah bainallah, bainal makhluk wa bainallah. Salah Allah, ya di situ bukan salah Allah, di situ ada bentuk pengagungan kepada selain Allah. Ya, bahkan sebagian orang mereka berani berdusta. Ya, ketika dia bersumpah atas nama Allah. Sekarang kenapa seorang itu bersumpah? Kenapa? Ya. Seorang itu bersumpah untuk menegaskan apa yang dia ucapkan, ya kan? Untuk menegaskan apa yang dia ucapkan. Bahwasanya apa yang dia ucapkan itu adalah benar. Ya. Untuk menegaskan apa? Menegaskan bahwasanya apa yang dia ucapkan adalah benar, dia berani bersumpah bahkan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, membawa nama Allah untuk menegaskan bahwasanya apa yang dia ucapkan itu adalah benar. Ya, fungsinya adalah untuk taukid, penegasan. Artinya di situ ada bentuk pengagungan terhadap Allah. Ya. Dan orang tahu asalnya ketika seorang itu sudah menyebut nama Allah, ini berarti dia betul-betul serius. Ya. Ini berarti kalamnya, perkataannya adalah benar. Kenapa? Dia berani ya membawa nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan berani berdusta. Ketika dia membawa nama Allah Subhanahu wa taala, itu asalnya demikian. Ya, akan tetapi ya, ada saja orang yang bahkan dia mengucapkan bersumpah atas nama Allah, akan tetapi dia dusta. Bersumpah atas nama Allah, dia dusta. Wah, ini kabirah minal kabair. Ketika seorang itu dusta, ketika dia membawa nama Allah, ini kabirah minal kabair. Ya, dosa besar. Tetapi ada orang ketika dia sudah bersumpah misalnya dengan selain Allah sesuatu yang dia hormati, dia tidak berani berdusta. Ya, dia tidak berani berdusta. Ya. Apakah dia bersumpah dengan nenek moyangnya? Atau dia bersumpah atas nama Nabi misalnya? Dia tidak berani berdusta, tapi ketika bersumpah dengan nama Allah, dia berani. Ya. Nah ini hati-hati yang demikian ini. Ya, hati-hati. Ya, bisa jadi yang hukum asalnya itu adalah syirik asghar, bisa jadi akan lebih. Ya. Kalau keadaannya demikian, wallah a'lam. Ya. Begitu juga dari perkara yang juga dilarang, banyak bersumpah. Ya, kalau kita mungkin jarang. Ya, jarang kita bersumpah. Kecuali memang dalam keadaan yang kita ingin betul-betul menegaskan kalam kita. Ya, tapi kalau kita lihat orang Arab, ya, seolah-olah itu adalah suatu hal yang biasa di lisan mereka. Wallah, wallah, wallah. Ini tidak baik, kebiasaan yang tidak baik. Qala wa qawlihi sallallahu alaihi wa sallam, la taqulu ma syaa Allah wa syaa fulan. Jangan engkau mengatakan ma syaa Allah wa syaa fulan. Atas kehendak Allah dan kehendak fulan. Walakin qulu, akan tetapi katakanlah, masyaa Allah thumma syaa fulan. Katakanlah masyaa Allah atas kehendak Allah, kemudian atas kehendak fulan. Ya. Kalau dengan waw, pakai harful ataf waw, di situ ada seolah-olah taswiyah, penyamaan, walaupun orangnya tidak memaksudkannya. Ya, seolah-olah kehendak Allah dengan kehendak fulan ini sama, setara. Tetapi kalau menggunakan summa, itu jelas bahwasanya dia mendahulukan kehendak Allah adapun kehendak fulan, ya, itu pada asalnya itu mengikuti kehendak Allah. Ya, ini syirik fil lafad. Ya. Akhrajahu Abu Dawud bi isnadin sahih. An Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu. Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu. Wa hadha an-naw la yujibu ar-riddah. Syirik ini, yaitu syirik asghar, la yujibu ar-riddah, tidak menyebabkan riddah seorang itu keluar dari agama Islam. Ya, ini perbedaannya dengan syirik akbar yang kita sebutkan tadi. Kalau syirik akbar menyebabkan pelakunya keluar dari Islam, syirik asghar dia tidak menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Wala yujibul khuluda finnar, dan juga tidak menyebabkan kekal di dalam neraka. Tidak menyebabkan kekal di dalam neraka. Kalau syirik akbar, pelakunya dia kekal di neraka. Kalau apa? Kalau belum sempat bertaubat dari kesyirikannya. Taib. Ya. Tapi masuk neraka atau tidak? Kalau orang pelaku syirik asghar, ya ini kembali kepada khilaf, perbedaan pendapat yang kita sebutkan tadi dari ayat innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak mengampuni an yushraka bih. Itu lafaznya demikian. Ya. Di situ ada an, kalau kita menggunakan ilmu usul dan ilmu nahwu, di situ ada an masdariyah yusyrika yusyrak innallaha la yusyrika an yusyraka bi an yusyraka, ya itu fi ilmu dhari fi ta'wilil masdar karena ada an sebelumnya. Ya, innallaha la yaghfiru isyrakan bi, isyrakan bihi. Kalau mau ditakwil ke takwil masdar, ya, innallaha la yaghfiru isyrakan bihi. Isyrakannya di sini menjadi apa? Nakirah. Nah, di sini ada ilmu usul lagi. Ya. Apa ilmu usulnya? Yaitu an-nakirah bisiratin nafi tufidul umum. Nakirah yang didahulukan, didahului oleh sirah nafi, penafian, maka itu faedahnya umum. Di sini isyrakan dia, ya, nakirah didahului oleh la. Innallaha la, la ini dari sighah nafi, maka isyrakan di sini tufidul umum, mencakup syirik asghar dan mencakup syirik akbar. Ya, ini dari ulama, mereka yang mengatakan bahwasanya syirik asghar itu termasuk dari ayat ini. Ya, syirik asghar termasuk dari ayat ini. Artinya Allah tidak mengampuni seorang yang membawa dosa kesyirikan ketika matinya, apakah itu syirik akbar ataupun syirik asghar. Ya. Sebagian ulama mengatakan bahwasannya yang dimaksudkan ayat ini adalah syirik akbar. Adapun syirik asghar masuk pada dosa-dosa besar. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Masuk di sini, berarti tahta masyiah. Bagi yang mengatakan bahwasanya syirik asghar itu tidak diampuni, berarti ya pelakunya ya itu akan menerima azab dari Allah Subhanahu wa taala. Perbedaannya ya, perbedaannya ya, kalau syirik akbar dia kekal di neraka, kalau syirik asghar tidak. Ya. Berdasarkan pendapat ini, pendapat bahwasanya dosa kesyirikan itu tidak diampuni juga, termasuk di sini syirik asghar, syirik kecil, ya, maka pelaku dosa syirik, baik itu syirik akbar ataupun syirik asghar, ya, yang mati dalam keadaan membawa dosa kesyirikannya, maka dia diazab di dalam neraka. Apa yang membedakan? Kalau syirik akbar dia kekal di neraka, kalau syirik asghar dia tidak kekal di neraka. Ya. Ini pendapat yang mengatakan bahwasanya syirik asghar tidak diampuni. Kalau yang mengatakan bahwasanya syirik asghar itu termasuk dari dosa-dosa besar yang lainnya, dan yang dimaksudkan di dalam ayat ini innallaha la yaghfiru an yushraka bih, An-Nisa 48, adalah syirik akbar saja, maka syirik asghar ketika seorang itu mati dalam keadaan membawa dosa syirik asghar, maka sebagaimana dosa-dosa besar lainnya, dia tahta masyiatillah. Tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Insya'a adzabah wa insya'a ghafaralah. Kalau Allah kehendaki, Allah azab dia sesuai dengan dosa yang dia lakukan. Kalau Allah kehendaki, ya, maka Allah ampuni dia. Ya. Kira-kira pendapat mana yang paling enak? Hah? Pendapat mana yang paling enak? Yang pasti diazab walaupun tidak kekal, atau masih ada kemungkinan untuk diampuni? Hah? Pendapat mana yang paling enak kira-kira? Makanya apapun pendapatnya, ya, apakah pasti bakalan diazab atau masih ada kemungkinan untuk diampuni, ya, sebenarnya sama-sama tidak enak. Sebenarnya sama-sama berbahaya bagi kita. Ya, karena itu ya sudah, kita bersih dari dosa syirik akbar, dosa syirik asghar, bahkan dari seluruh dosa-dosa. Senantiasa kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita taat kepada Allah. Ya, beristighfar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa bertaubat beristighfar kepada Allah minimal 70 kali. Ya, bahkan sampai 100 kali. Dan beliau adalah Rasulullah. Siapa yang bisa lepas dari dosa? Tidak ada yang bisa lepas dari dosa. Yang bisa kita lakukan adalah taubat, istighfar, minta ampun, melakukan amalan saleh yang akan menghapus kejelekan-kejelekan kita. Ya. Atau mungkin misalnya ditimpakan musibah atas kita, kemudian kita bersabar dan ihtisab pada Allah sehingga diampuni dosa kita. Ya, itu. Dan berharap ketika kita mati nanti tidak ada dosa yang kita bawa. Ya. Tidak dosa kecil, dosa besar, apalagi sampai dosa kesyirikan. Kenapa? Ya, kalau masih ada dosa berarti ada risiko. Ya kan? Kalau ada dosa berarti ada risiko. Ya. Kalau dosanya dosa syirik akbar, waliyadu billah, tidak ada harapan lagi untuk diampuni. Kalau dosanya dosa besar, ya, kalau dosa syirik asghar, ya sesuai dengan khilaf yang kita sebutkan, kalau dosanya dosa besar, nah, itu ada risiko, tetap ada risiko. Memang ada harapan, betul, bahwasanya kita akan diampuni oleh Allah. Harapan itu ada, kesempatan itu ada, tapi kita tidak tahu kan apakah Allah akan mengampuni kita atau akan mengazab kita. Ya. Nah, ini kan ya sering salis kalau menyebutkan kita ini kan PD. Ya. PD kalau sudah perkara ini. Yang penting muslim, kalau kita mati dalam keadaan muslim, insyaallah masuk surga. Ya, walaupun dosanya sebesar apa, kayak paling di neraka berapa lama sih? Nah, ini paling di neraka berapa lama? Ini tahu perkataan siapa? Perkataannya orang-orang Yahudi. Lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Tidaklah neraka itu menyentuh kami kecuali ayyaman ma'dudah. Ya, hanya hari-hari yang terbilang saja, beberapa hari saja. Setelah itu masuk surga. Ini siapa? Perkataan orang-orang Yahudi. Ya. Jangan sampai pemikiran kita sama seperti itu. Yakin. Ya. Kalaupun kita masuk neraka, ya paling, ya paling, subhanallah, ya, Sementara di dalam kehidupan dunia yang tidak seberapa ini saja, musibah dan azab, kalau ada azab dari Allah, musibah dari Allah, kita sudah tidak kuat. Ya, kadang-kadang sudah hilang kesabaran kita ketika ditimpakan musibah kepada kita. Lalu bagaimana kita bisa bertahan dengan azab Allah Subhanahu wa taala? Ya. Ya, kalau yang paling mau selamat ya kita bebas dari dosa-dosa. Ya, caranya bagaimana? Caranya banyak-banyak istighfar, banyak-banyak bertaubat, banyak-banyak menyesal, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mengisi hari-hari kita dengan ketaatan kepada Allah, menjauhi segala macam bentuk maksiat. Beramal dengan amalan-amalan yang di situ menghapus dosa-dosa. Ya, kita butuh, sangat membutuhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengampuni dosa-dosa kita. Kita butuh untuk senantiasa bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya bani Adam, innaka tukhti'una bil-laili innakum tukhti'una bil-laili wan nahar. Wa ana aghfiru dhunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Ya, ini hadis qudsi. Ya bani Adam, wahai anak-anak Adam, sungguhnya kalian tuhti'una bil-laili wan-nahar, selalu melakukan kesalahan malam siang. Ya, tidak akan lepas hari-hari kita dengan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah keadaan kita sebagai manusia, pasti melakukan kesalahan. Tapi di situ ada solusinya. Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan, wa ana aghfirud dzunuba jami'a, dan aku mengampuni seluruh dosa. Dosa apa saja? Seluruh dosa. Termasuk dosa kesyirikan? Iya. Sebagaimana kita jelaskan tadi, kalau seorang itu bertobat. Ya. Fastaghfiruni aghfir lakum. Maka memohonlah ampun kalian kepadaku, niscaya aku akan mengampuni kalian. Ya, senantiasa kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segenap dosa dan kesalahan kita. Ya, senantiasa. Yang namanya kesalahan itu pasti ada. Yang namanya dosa itu pasti ada, tapi senantiasa kita bersegera bertaubat, beristighfar kepada Allah. Ya, kemudian berusaha melakukan amalan-amalan kebaikan yang akan menghapus dosa-dosa tersebut. Sehingga diharapkan ketika kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala, menghadap dengan ya tanpa dosa. Ya, dengan tanpa dosa. Karena kita senantiasa bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita harapkan. Itu orang yang betul-betul aman. Ya. Qala, baik. Selesai tadi, atau kita sudah sampai pada walakinnahu yunafi kamal tauhid al-wajib. Baik. Akan tetapi syirik asghar itu menafikan kesempurnaan tauhid yang wajib. Kalau syirik akbar itu menafikan tauhid secara keseluruhan. Tapi syirik asghar menafikan kesempurnaannya. Ya, menafikan kesempurnaannya. Nah, tadi kita sempat singgung tentang syirik asghar yang merupakan wasilah kepada syirik akbar. Yang kita sempat singgung contohnya adalah jimat. Ya, di situ ada kaidah. Ya, kaidah. Ya, kalau antum nanti mempelajari kitab tauhid. Ya. Kitab tauhid itu kurikulum pertama atau lanjutan? Setelah taib. Ya. Ini akan antum dapatkan banyak di dalam kitab tauhid. Menjadikan sesuatu, ya, ini kaidahnya. Menjadikan sesuatu yang bukan sebab sebagai sebab, menjadikan sesuatu yang bukan sebab sebagai sebab. Ini adalah syirik asghar. Ini adalah kesyirikan syirik asghar. Menjadikan sesuatu yang bukan sebab sebagai sebab, ya, ini adalah syirik asghar. Ya. Sebelum kita menjelaskan tentang kaidah ini, harus dijelaskan dulu bahwasanya sebab, sebab itu ada dua. Sebab yang syar'i dan sebab yang kauni. Sebab yang syar'i dan sebab yang kauni. Sebab yang syar'i secara syariat itu dinyatakan sebagai sebab. Ya, seperti misalnya al-habatu sauda. Habatu sauda kita katakan bahwasanya itu adalah obat. Kenapa? Karena hadis Rasulullah SAW. Ya, al-habatu sauda syifa'un likulli da. Al-habatu sauda adalah syifa sebagai obat, ya, dari segala penyakit. Ya. Begitu juga misalnya madu. Ya, at-tadawi fi salasa. Ya, pengobatan itu ada pada tiga. Al-asal, ya, madu, al-hijama, bekam, kemudian yang ketiga al-kay, dengan kay. Pengobatan dengan besi panas. Ya. Maka hal-hal ini yang datang dari syarak, kita yakini bahwasanya ini adalah sebab kesembuhan. Ya, sebab kesembuhan. Ya. Secara syar'i dia adalah sebab. Adapun yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala, ini jelas. Tapi sebabnya adalah dengan pengobatan. Ya, pengobatan itu bisa dengan sebab syar'i sebagaimana telah disebutkan atau dengan sebab kauni. Yang kedua, sebab kauni tidak disebutkan secara syar'i tapi hukum sebab akibatnya itu jelas. Ya, bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Ya, ini sebab kauni. Ya, seorang sakit kepala, kemudian minum obat sakit kepala, dia sembuh. Ya, ini sebab kauni namanya. Ya, sebab kauni. Ya, dia sakit perut, minum obat sakit perut. Ya, kemudian sembuh. Ini sebab kauni. Ya, paham ya? Ini sebab. Sebab itu ada dua, syar'i dan kauni. Ya. Nah, perkara atau yang kita bahas adalah sesuatu yang bukan sebab, bukan sebab syar'i, bukan sebab kauni. Kemudian dijadikan ini sebagai sebab. Contohnya jimat tadi. ya, jimat. Misalnya kita ambil contoh jimat. Baik, secara syar'i, ya, misalnya untuk penglaris, misalnya, ya, orang punya lapak toko untuk menjadikan tokonya laris, dia berkonsultasi dengan om dukun, ya, oh ini kasih jimat, tempelkan di sini, tempelkan, atau biasanya ya, di peti uangnya, ya kan, ada kan seperti itu. Baik, dan kita tinjau saja dari sisi syar'i. Apakah ada dari sisi syar'i yang demikian? Jawabannya tidak. Baik, dari sebab kauni, ya, dari sebab kauni, dari sisi mana bahwasanya ketika menempelkan secari kertas, kemudian di situ ada rajahnya, ya, kemudian itu akan mendatangkan orang? Tidak ada. Kalau mau sebab kauni, kalau dia mau, ya, tokonya laris, ya bisa saja dia percantik tokonya, dia adakan promosi, ya, ya. Dia sebarkan info tentang tokonya, ya, ah, nggak perlu diajarin, nanti banyak yang lebih tahu daripada anak masalah itu. Ya, jelas itu mendatangkan, ada sebagai sebab promo misalnya, atau ya, tokonya dalam keadaan bersih rapi, ya, orang melihat langsung melihat senang melihat tokonya. Nah, ini sebab kauni namanya. Ini diperbolehkan selama tidak melanggar syariat. Diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan syariat. Tapi tadi, ya, jimat ditempelkan kemudian diklaim akan mendatangkan atau melariskan toko tersebut, dari sisi mana? Syar'i jelas tidak. Tidak ada syar'i yang menjelaskan. Kalau ada enggak masalah, tapi tidak ada. Ya, kauni tidak ada. Ya, kauni dari mana? Dari sisi mana? Ya, maka ketika seorang itu menempelkan jimat, menggantungkan jimat, memakai jimat, ya, yang secara syar'i bukan sebagai sebab, dan sebagai, dan dari sisi kauni juga bukan sebagai sebab, dia yakini itu sebagai sebab, inilah yang disebut dengan syirik asghar. Ini harus paham. Ini juga penyakit, ya, atau pemahaman yang keliru. Ya, terkadang orang yang menempelkan jimat atau lain sebagainya, apakah untuk menolak bala dan lain sebagainya ini, ya, mereka berkeyakinan selama itu diyakini sebagai sebab saja, itu tidak mengapa, bukan syirik. Ya, selama masih meyakini bahwasanya rezeki itu datangnya dari Allah, ya, maka ini sebagai sebab saja, tidak mengapa. Ini keliru, sangat keliru. Ya, sangat keliru. Kalau mau cari sebab, ya, cari sebab yang syar'i dan sebab yang kauni, yang diizinkan, yang diperbolehkan. Adapun hal-hal yang itu sama sekali hakikatnya bukan sebagai sebab, ya, bukan sebagai sebab, ya, kemudian diyakini sebagai sebab, maka ini adalah syirik asghar. Kenapa dikatakan kesyirikan? Karena seolah dia menghukumi sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala tidak menghukuminya. Ya, Allah tidak menghukumi sesuatu tersebut sebagai sebab. Ya, baik itu secara syar'i atau kauni. Tetapi dia jadikan itu sebagai sebab. Ya. Itu ada bentuk taswiyah, seolah-olah dia bertindak apa yang harusnya menjadi tindakan Allah Subhanahu wa taala. Di situ sisi kesyirikannya. Walaupun kita katakan syiriknya syirik asghar. Kalau dia meyakini, ya, bukan hanya sebagai sebab tetapi lebih dari sebagai sebab, bahwasanya jimat itulah yang mendatangkan rezeki, jimat itulah Ya, artinya tasarruf, perbuatan itu bukan dari Allah, bahkan dari jimat itu sendiri, ini jelas lebih berbahaya, ya, bahkan sampai syirik akbar. Ya. Tapi kebanyakan orang, ya, apakah itu jimat, apakah itu ya pelet, ya, kemudian ya yang seperti itulah, ya, raja dan lain sebagainya, selalu mereka katakan kami tidak meyakini ini sebagai yang melindungi, yang apa, hanya sebagai sebab saja. Ya, ada pun yang melindungi Allah, ada pun yang menolak bala adalah Allah Subhanahu wa taala. Kami tidak melakukan kesyirikan. Ini keliru. Sekali lagi ini keliru. Ya. Dan kaidah ini harap dipahami baik-baik karena ini kaidah yang berlaku untuk apa saja. Ini jimat hanyalah contoh yang menjamur di masyarakat. Ya. Ketika diklaim sesuatu itu sebagai sebab, maka kita harus perhatikan dulu, benar gak dia sebagai sebab? Baik dari sisi syar'i ataupun dari sisi kauni. Ya, dari sisi syar'i ataupun dari sisi kauni. Ya. Kalau benar, silahkan. Ya. Kalau dari sisi kauni, selama tidak ada pelanggaran. Ya, pelanggaran syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, misalnya pelanggaran apa? Oh, dia darah dingin. Ya, untuk menghangat tubuhnya dia minum khamar misalnya. Khamar menyebabkan tubuh hangat apa tidak? Ya, menyebabkan. Tetapi ya, apakah boleh? Tidak. Kenapa? Karena ada pelanggaran syar'i, karena khamar haram hukumnya. Ya. Ya. Nah, ini diantara bentuk syirik. Syirik asghar, menjadikan sesuatu yang bukan sebab sebagai sebab, maka itu adalah hukum syirik asghar. Baik. Kita masuk pada syirkul khafi. Siapa mau baca? Sampai selesai pelajaran yang keempat ini. Nah, mau tunggu, padahal. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala, amman naw'u thalith wahuwa syirkul khafi, fadaliluhu qawlu nabi sallallahu alaihi wasallam, ala uhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masihid dajjal. Qalu bala ya rasulullah. Qala asyirkul khafi, yakumur rajulu fayusalli fayunazzinu solatahu lima yaro min nadari rajuli ilaih. Rawahul Imam Ahmad fi Musnadihi an Abi Sa'idil Khudri radhiyallahu an wa yajuzu an yuqassama asyirku ila nau'aini faqad akbaro wa asghar. Amma syirkul khafi fa innahu yu'immuhuma fa innahu amma syirkul khafi. Amma syirkul khafi fa innahu yaqumuhuma fayaqa'u il akbar kasyirkil munafiqin li'annahum yukhfuna aqa'idahum al batilata wayatadoharuna bil islami riya'in wayatadoharuna bil islami membaca yang syarahnya yang sudah ada harokatnya ya. Wah, itu. Wa khaufan ala anfusihim wa yakunu bisirkil aswab karya'in wa yakunu bisirkil aswab karya'in kama fi hadithi Mahmudin bin Labidil Ansori al-Mutaqaddim wa hadithi Abi Sa'idil al-Madhkur wallahu waliyyut tawfiq. Baik. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala amma an-naw'u tsalits, jenis yang ketiga, wa huwa syirkul khafi, yaitu syirku al-khafi, syirik yang tersembunyi. Fadaliluhu qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum bima akhwafu alaikum, bima huwa akhwafu alaikum indi minal masihid dajjal. Maukah kalian aku khabarkan dengan sesuatu yang paling aku takutkan di sisiku atas kalian daripada al-masih ad-dajjal? Qalu bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah. Qala asyirku al-khafi, maka beliau menjawab asyirku al-khafi, syirik yang tersembunyi. Yakumur rajulu, seorang itu berdiri, fayusalli, kemudian dia salat, fayuzayinu salatahu, kemudian dia menghias-hiasi, mengindah-indahkan salatnya, lima yara min nadhari rajuli ilaihi, karena dia tahu pandangan mata orang terhadap dirinya, artinya dia tahu bahwa dia sedang dilihat, makanya dia ya menghias-hiasi salatnya. Rawahu al-Imam Ahmad fi musnadihi an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Ya, disebutkan sebagai pembagian tersendiri karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Walaupun kalau kita perhatikan sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh di sini al-Musannif, bahwasanya syirik khafi, syirik yang tersembunyi, kenapa dikatakan tersembunyi? Karena letaknya di hati, tidak ada seorang pun yang melihat. Ya, bagaimana kita tahu bahwasanya dia sedang melakukan riya di situ sementara dia salat? Tidak tahu, tidak ada seorang pun yang tahu. Ya, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala, kemudian dirinya. Nah, dirinya tahu, tapi bahkan kadang seorang itu tidak sadar. Karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dalam hadis yang sahih, La syirku fikum akhfa min dabibin naml. Ya. Sungguh yang namanya kesyirikan pada diri kalian itu akhfa, lebih samar daripada dabibin naml, daripada rayapannya semut. Ya, rayapannya semut. Baik. Bagaimana rayapannya semut? Ya, kita tidak tahu. Ya, kita tidak tahu bagaimana rayapannya semut. Kita tidak bisa dengar, melihat pun susah. Ya, begitu juga jejaknya juga atau bekasnya sudah tidak kelihatan. Artinya apa? Sangat samar sekali, sangat tersembunyi, berbahaya. Ya. Akhfa min dabibin naml. Ya. Dan ini yang terjadi ketika seorang, kalau kita perhatikan ketika dia menghias-hiasi salatnya karena orang melihat dia, ini apa? Riya, pada hakikatnya adalah riya. Tapi Rasulullah SAW menyebutkan dari sisi samarnya karena tidak terdeteksi oleh orang lain. Ya, makanya beliau selanjutnya mengatakan wa yajuzu an yuqassama asyirku ila nau'ain faqat. Dan boleh dan bisa syirik itu dibagi menjadi dua macam saja, syirik akbar, syirik asghar. Adapun syirik khafi ini, syirik yang samar ini, ya, itu bisa syirik akbar, bisa syirik asghar. Tergantung keadaannya. Ya. Akbar wa asghar, menjadi dua macam syirik saja, akbar wa asghar. Amma syirkul khafi fa innahu ya ummuhuma. Adapun syirik khafi, syirik yang samar, ini bisa masuk pada duanya. Bisa ya syirik akbar, bisa syirik khaf, bisa syirik asghar, tergantung orangnya. Fa yaqa'u fil akbar. Terjadi pada syirik akbar, contohnya kasyirkil munafikin, syiriknya orang-orang munafik. Li'annahum yukhfuna aqaidahum al-batilah. Karena orang-orang munafik mereka menyembunyikan akidah mereka yang batil. Ya. Siapa di kalangan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengetahui orang-orang munafik yang ada di sekitar mereka? Cuma satu orang, yaitu Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhuma. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritahu dia. Ya. Adapun yang ma'ruf seperti Abdullah bin Ubay bin Salul semua orang tahu. Ya, tapi apakah orang munafik itu cuma Abdullah bin Ubay? Tidak. Banyak yang lainnya. Ya. Banyak yang lainnya. Dan Rasulullah SAW mengetahui atas wahyu dari Allah. Ya. Akan tetapi, ya, Rasulullah SAW tidak menyampaikan siapa saja mereka kecuali kepada Hudzaifah bin Yaman. Sahibu sirri Rasulillah, pemegang rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kepada Umar beliau tidak memberitahu. Ya. Bahkan pada Abu Bakar tidak memberitahu. Ya. Artinya apa? Tidak ketahuan. Siapa saja mereka kecuali satu dua orang saja. Ya, ini syiriknya munafikin. Mereka menyembunyikan akidah mereka yang batilah. Wa yatadhaharuna bil islami riyaan. Mereka menampakkan seolah-olah mereka Islam riyaan. Bagaimana yang kita sebutkan tadi? Riyanya orang munafikin itu syirik akbar. Kenapa? Karena dari asalnya mereka ketika mereka beribadah, mereka menampakkan Islam mereka bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi karena memang agar disangka bahwasanya mereka muslim oleh orang lain. Mengesankan bahwasanya diri mereka adalah muslim. Berbeda dengan riya yasir. Ya, riya yasir seorang itu salat misalnya seperti hadis ini, yaqumur rajul fayusalli. Dia berdiri kemudian dia salat. Fayuzayyinu salatahu, kemudian dia menghias-hiasi salatnya. Ya, ada fa, menggunakan fa kemudian. Bukan dari awal, kemudian. Ya, kapan? Ketika dia mengetahui ada yang melihat. Muncul riya di situ. Ini namanya riya yasir. Bagaimana? Ya, imma orang itu menepis riya tersebut kalau mau selamat, Ya, kalau tidak terus dia biarkan, maka akan batal sholatnya. Sholat yang dia lakukan batil. Ya. Wa khaufan ala anfusihim. Mereka menampakkan seolah-olah mereka Islam selain karena riya juga karena takut akan diri mereka. Ya. Karena kalau ketahuan diri mereka adalah orang kafir, bahaya. Sementara Islam sedang jaya-jayanya ketika itu. Qala wa yakunu fi syirkil asghar riya. Dan bisa syirkil khafi itu ya merupakan syirik asghar, contohnya riya. Ya contohnya riya. Itu syiriknya syirik asghar, riya yasir yang kita sebutkan tadi. Ya, berdasarkan hadis Abi Sa'id Al-Khudri ya yang disebutkan di atas, ala ukhbirukum bima huwa akhafu alaikum, atau hadis Mahmud bin Labid ya, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Ya, ini juga syirik khafi. Kenapa dikatakan khafi? Karena letaknya tersembunyi dalam hati kita dan bahkan diri kita sendiri tidak terdeteksi atau bahkan diri kita lalai daripadanya. Ya, karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup dari akhir dars kita pada sesi yang kelima ini ya, beliau mengatakan ala adullukum ala syai'in idza qultumuhu azhaballahu ankum qalila syirki wa katsirahu. Maukah kalian aku tunjukkan pada sesuatu kalau kalian mengucapkannya Allah akan hilangkan dari kalian ya kesyirikan baik yang kecil, yang sedikit ataupun yang banyak. Ya, qalu bala ya Rasulullah. Maka para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah. Tentu wahai Rasulullah. Fa'arsadahum alaihi salatu wasalam an yaqulu Allahumma inni a'udhu bika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya, anda kira hadis ini sudah berulang kali ya, diajarkan kepada kita semua. Jangan sampai tidak hafal, jangan sampai tidak dibaca. Ya, maka mereka diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk mengucapkan apa? Allahumma inni ya a'udzu bika an usyrika bika wa ana a'la. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepadamu untuk melakukan kesyirikan kepadamu dan aku mengetahuinya. Wa astaghfiruka lima la a'lam. Dan aku meminta ampun kepadamu ya, lima la a'lam, terhadap apa yang aku tidak mengetahuinya. Ya, ini juga dalil bahwasanya yang mensyirikan terkadang kita sendiri pelakunya tidak mengetahui. Ya, karena itu kita meminta ampun senantiasa, berlindung kepada Allah dan meminta ampun kepada Allah dari dosa kesyirikan. Ya, jangan lupa doa ini senantiasa kita baca. Ya, jangan lupa kita betul-betul berdoa. Kalau bukan karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kalau bukan karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, niscaya tidak ada dari kita yang akan selamat dari dosa-dosa kesyirikan ini. Wal iyadu billah. Ya, makanya doa ini ya, jangan sampai tidak ada dari kita yang tidak menghafalnya. Ya, doa yang ringkas, doa yang gampang untuk dihafal, yang bisa kita baca kapan saja ya, ketika sholat oh ya, atau pada waktu kapan saja. Allahumma ini a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Wallahu ta'ala a'lam. Kita cukupkan sampai di sini. Selesai kita dari ad-darsur rabi ya, yang berkaitan dengan macam-macam tauhid dan macam-macam bentuk kesyirikan. نقتفي له سبحانه ربي حمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.